Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala quwwati illa billah ma ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli bi thawbil wahid taratan wa bi thawbaini taratan wa akthar. Beliau kadang memakai satu helai baju yang satu bagian bawahnya pusar ke bawah, membiasa obey ini taratan, dan kadang dengan dua baju bagian atas dan bawah wakhtar, jadi dengan terbanyak. Bukan ada fil fajri badal kushahran, beliau kunut di waktu subuh setelah ruku selama sebulan, semua teraka kunut, kemudian beliau meninggalkan lagi kunut, meninggalkannya. Walam yakum min hajjihi kunut fihi ma fi hada iman. Bukan Nabi bikin Rasul sallallahu alaihi wasallam kunut subuh terus menerus. Wa min al-muhal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi kulli qadatin ba'da tidarihi min ruku yaqulu Allahumma hdini fi man hadait wa tawallani fi man tawallait ila akhirih. Wa yarfa'u bi dhalika sawta wa yu'minu adiy ashabu daiman dan para ke dunia sumala yakunu dalika ma'luman indal ummah bal yadayyi'u akthar ummah wa jumhur ashabi wal kulluhum ketika kula menyakul minhum innahu muhdats. Kata beliau, termasuk perkara yang mustahil, minum hal mustahil dikatakan Rasulullah SAW setiap subuh pada tidal dari ruku membaca Allahumma hdini fiman hadait, mengeraskan suaranya, para sahabat mengaminkan doanya terus menerus sampai beliau meninggalkan dunia. Kemudian ternyata apa yang dikatakan beliau melakukannya itu la yakunu dzalika ma'luman, tidak maklum, tidak diketahui oleh umat. Bahkan yutayyihu, bahkan disia-siakan, tidak dilakukan oleh akhir umat, oleh kebanyakan umatnya. Bahkan jumhur ashabi, bahkan semua para sahabat tidak melakukannya. Hatta qala minhum, bahkan seorang sahabat menyatakan, dan bagian mereka menyatakan itu muhdats, itu perkara yang diadakan. Iya, bagaimana dikatakan Rasulullah SAW melakukan tiap hari sampai meninggal dunia, kemudian ternyata tidak diketahui oleh umat. Ternyata kebanyakan umat meninggalkannya, bahkan para sahabat semuanya meninggalkannya hingga dia menyatakan itu muhdats. Ini mustahil, tidak mungkin Rasul melakukan ini. Kama qala Sa'ad bin Tariq al-Asja'i, ya, di antara sahabat yang menyatakan itu muhdats adalah Tariq al-Asja'i, sebagaimana dikatakan oleh Sa'ad bin Tariq al-Asja'i, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku ini Tariq al-Asja'i, ya abati, inna qad salaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Wahai aku, engkau pernah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, hahuna di sini di Madinah. Mabil Kufah, dan di Kufah mundu 15 sinin. Fakana yaqdutuna fil fajr? Apakah dulu mereka Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali kunut waktu subuh? Faqala, kata beliau radhiyallahu anhu, ay bunayya, wahai putraku, muhdats, itulah perkara baru dalam agama. Rawahu Sunan wa Ahmad wa Tirmidzi haditsun hasan sahih, ini nas sharih, innahu muhdats, dan hadis sahih, rajahu Ahmad, sanadnya sahih. وذكر الدارقطني أن سعيد بن جبير قال أشهد أن سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إن القنوت بصلاة الفجر بدعة. Aku bersaksi, pas aku mendengar Ibn Abbas berkata sesungguhnya kunut di salat subuh adalah bid'ah. Tapi hadisnya atau asar dari Ibn Abbas ini dhaif pun jiddan. kata Baihaqi la yasih. Sanadnya ada Abu Layla Al-Kufi matruk. Qala min ma'lum bi darurah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, satu perkara yang diketahui dengan pasti. An Rasulullah sallam kalau kana yaqnutu kulla ghadatin wa yad'u bi hadha ad-du'a wa yu'min as-sahabah la kana kullu ummati la dzalik kullihim kana qlihim li jahrati li jahri bil Qur'an fiha wa radiya waqtiha. Kata beliau sesuatu yang maklum dengan pasti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kunut setiap subuh membaca doa kunut setiap subuh diaminkan para sahabatnya, ini saya penukilan umat Islam tentang masalah ini, tentang perkara ini, semuanya seperti penukilan mereka dalam menukilkan kerasnya Rasulullah membaca bacaan di salat subuh fiha fil fajr di salat subuh. Wada dia sebagaimana penukilan mereka tentang masalah bilangan rakaat salat subuh, waktunya dan waktu salat subuh. Itu kalau seandainya Rasul melakukan tiap subuh para sahabat mengaminkannya, ini saya akan dinukil kepada kita sebagaimana penukilan tentang salat subuh itu bacanya keraskan, salat subuh itu jumlahnya 2 rakaat, waktunya ketika terbit fajar shadiq. Wa in jaza alaihim tadyi'u amr al-qunut minha jaza alaihim tadyi'u dhalik wala farqa. Kalau seandainya dikatakan boleh saja, bisa jadi mereka menyanyiakan masalah perintah, masalah perkara kunut. Kita katakan berarti mungkin kalau begitu mereka menyanyiakan hal tersebut tadi. Ya, tidak menyampaikan masalah jahat kiro'ah, adat rakaat dan waktunya. Nanti tidak beda, lapar kok. Sama-sama dilakukan tiap hari, ya sama-sama dilakukan dengan keras, diketahui para sahabat. Ini dengan ini ketahui, dengan maklum, dengan darurah bahwasanya kalau seandainya dilakukan tiap hari dan para sahabat mengaminkan, itu akan dinukil kepada kita sebagaimana penukilan masalah kerasnya bacaan subuh, bilangan subuh dan waktu subuh. Wabi haji tariq adibna, dengan cara ini, dengan cara seperti ini, usul seperti ini, kita tahu annahu lam yakun hadjuhu al-jahr bil basmalah kulli yawmin wa lakin khamsa marratin daiman mustamirran. Dengan cara ini pula kita bisa tahu bahwasanya bukanlah termasuk bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeraskan basmalah setiap hari semalam 5 waktu terus menerus, tidak. Semuanya dayu akhtar ummah bidzalik, kemudian kebanyakan umat menyanyiakannya. Banyak para sahabat tidak melakukannya. Wa yafa'alih dan apa namanya tersamarkan atas umat. Hada min amhil muhal, ini termasuk perkara paling mustahil. Walau karena dari kawa akhirnya sangat terjadi, Rasul terus menerus membaca menjaharkan basmalah setiap hari. Iya, lakana naqluhu kana qli ada di selawat. Ini saya penukilannya tentang masalah menjaharkan basmalah akan dinukil sebagaimana penukilan jumlah-jumlah salat yang 5 waktu. Wadah rakaat seperti penukilan jumlah rakaat salat 5 waktu. Warahmatullahi ta'ala wal jahr wal ihfa akan dinukil seperti penukilan kapan beliau merasakan bacaan dan kapan dia memerankan bacaan. Wadah sajadat akan dinukil sebagaimana penukilan tentang jumlah sujud. Wadah arkan wa tatibihah juga dinukil sebagaimana penukilan rukun-rukun dan tartibnya Allah al-Muafiq. Karena apa? Karena sama-sama dilakukan tiap hari. Ya, sama-sama dilakukan rutin. Ya, kalau dikatakan mengaraskan basmalah itu terus-menerus dilakukan tiap hari, ini saya masyhurnya riwayat tersebut akan semasyhur penukilan masalah tadi. Masalah jumlah salat, ada rakaat dan yang lainnya. Ketika tidak ada penukilan dari Rasul seperti itu, makin menunjukkan bahwasanya bukanlah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengeraskan basmalah dalam salat. Qala rahimahullahu ta'ala, maka wal insafu alladhi yartadihi al-'alim munsif, sehingga perkara yang insaf sikap yang insaf, sikap yang adil, yang diridhoi oleh seorang alim yang adil, yang munsif. Anhu sallallahu sallam jahara wa sarra. Kadang beliau meraskan basmalah, kadang memerankannya. Wa kana terkadang beliau kunut, wa terkadang meninggalkan kunut. Wa kana israruhu akthar min jaharihi. Dan beliau membaca pelannya basmalah itu lebih banyak daripada jaharnya. Kalau semua beliau rahimahullah dalam menjadi sa'il, beliau cenderung membolehkan ketika kita mengimami di kalangan masyarakat yang mereka biasa membaca basmalah, untuk kita baca basmalah dengan jahar. Itu fatwa beliau dalam Ijabatus Sa'il. Qala wa tarkuhu kunut akthar min fi'li. Dan juga beliau lebih banyak meninggalkan kunut daripada melakukannya. Fa innahu inna ma kana qanata inna zama. Kenapa dikatakan lebih banyak? Karena Rasulullah SAW kunutnya inda nawazil, hanyalah ketika innama al-hasr. Innama hanyalah kebiasaan kunutnya inna nawazil, ketika ada perkara-perkara kejadian-kejadian di diwali kaumin. Ya. Nawazil, perkara-perkara musibah-musibah ya, yang ditimpakan oleh apa namanya, yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul Ibn rahimahullah taala menyebut dalam satu fatwa di liqa, dalam beliau liqa Babil Maftuh, saya ingat ana, menyatakan nawazil itu ketika ada musibah menimpa muslimin yang disebabkan oleh musuh. Ya, bukan amrad, bukan penyakit-penyakit yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kunut itu ketika musibahnya dari musuh, dari manusia yang menyerang kita, menzalimi kita. Bukan dari ya wabak ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala walid du'a al-akharin. Juga dan mereka mendoakan kejelekan kepada yang lainnya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Summa tarakahu lama qadima man da'a lahum. Kemudian beliau tinggalkan. Ya. Qatahallasu ketika orang yang didoakan itu datang masuk Islam. Wa ta'ala subil asr. Dia mereka selamat dari penawanan. Wa aslama man da'alaihim wa ja'u ta'ibin. Saya ulangi. Ya, beliau tarakahu, beliau meninggalkan kunut al-akharin ini. Ya, beliau meninggalkan doakan kejelekan kepada tokoh-tokoh kufar Quraisy ketika itu. Kenapa? Lama qadima man da'alahum, ketika datang para sahabat yang beliau doakan kebaikan untuk mereka. Wa takhallasu min al-usr, ketika para sahabat yang beliau doakan kebaikannya telah lepas dari penawanan. Wa aslama man da'alaihim, dan orang yang beliau doakan kejelekan dari tokoh-tokoh kufar masuk Islam. Wa ja'u ta'ibin, dan datang kepada bertaubat masuk Islam. Ini awalnya doa atas mereka, kemudian ternyata mereka masuk Islam. Beliau bukan menghentikan. Sehingga kakana kunutuhu li'arid. Maka kunutnya beliau itu li'aridin, ketika ada satu perkara-perkara sifatnya incidental. Falamma zara, ketika telah hilang aridnya tadi, kejadian yang tiba-tiba muncul, tarakal kunut, beliau meninggalkan kunut tersebut. Walam yakhtassa bil fajr, tidak boleh khususkan untuk fajar. Bahkan kan balakan yaqnutu fi salatil fajri wal maghrib, bahkan kunut nazilah, kunut ketika mendoakan ada akharin, itu beliau lakukan di saat subuh dan juga saat maghrib. Dzakar Bukhari fi sahihi an Anas, ya, Bukhari menyebutkan dalam sahih Bukhari dari hadis Anas. Maka dari Muslim anil bara. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzakar Imam Ahmad an Ibn Abbas qala qala ta Rasul sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghrib wal isya wa subhi fi duburi kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut terus menerus di zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di setiap selesai salat. Idza qala sami'allahu liman hamidah min raqatil akhirah. Ya, ketika beliau bangkit membaca surah Al-Maidah di rakaat terakhir. Yad'u 'ala, beliau mendoakan kejelekan kepada Hayy, kepada satu kabilah min Bani Salim, yaitu kepada Ri'lin wa Taqwan Musayyah. Wa yu'minu man khalafah, dan orang di belakang beliau mengaminkannya. Abu Daud, dan hadisnya disebutkan sanadnya hasan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam al-kunut fi nawazil khasatan wa tarakahu inda adamiha wa lam yakun yakhussuhu bil fajr bal kana akthar kunuti fiha li ajli ma sunna fi mitatwil ittisali habi salatil lail wa qurbi min as-sahr wa sa'atil ijabah. Nanti saya baca ini aja, kita ada beliau, dan bahkan hadiyu sallallahu alaihi wasallam kunut, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kunut itu tapi nawazil khassah. Bimbingan Rasul dalam kunut itu adalah kunut nawazil secara khusus. Kunut yang Allah bimbingkan kunut ketika nawazil secara khusus. Kemudian wa tarakahu inda dabiha, dan beliau tinggalkan ketika sudah tidak ada lagi nawazil. Tapi saya sebutkan kata sebut Ibn Rahimahullah, nawazil yang disebabkan dilakukan oleh a'da, musuh-musuh. Ya, bukan yang memang musibah yang turun dari Allah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.